kasih pambes, matur suwun. Matur suwun. Pun boten enten napa-napa kembali ke tempat. Alhamdulillah, saja, ya. Alhamdulillah terima pambes kasih. Pambes community aman. Payang bersatu. Matur suwun. Payang memang lain dari matur suwun. Nggih. Nyanyine wis entek duwite ora entek-entek Pak nggih. Mbak Anisa.